qa'u. Al-yajuzu tilqa'u tahiyyati al-mudarrisi ghairi muslimin. Mudarrisin. Al-mudarrisin ghairi muslimin. Tilpasmi al-qa'urisi. Soal 54. Ditanya, Beliau ditanya, semoga Allah membalasnya dengan yang lebih baik. Boleh, apakah boleh? Apa boleh bertemu? Elko bukan liko, liko bertemu elko itu. Bolehkah menyampaikan salam mengucapkan kepada guru yang kita muslim di kelas mau atau di luar kelas. Nah, kalia juzi LKU, LKU, fa'il. Samir. Fajab kaila kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam anau kala la tabda'u al Yahuda wasan Nasoro bisalami. Wakana Yahudu yamurruna ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wayakuluna assalamu alaikum wassalamu maknahu al-maut. Fa'amaru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam annakula alaikum alaikum fa'anta la tabda'u bisalami fa'idha muslimun wabada'a fa'idha salama wabada'a faradda alaihi wa alaikum illa anna ibn al-qayyim illa anna ibn al-qayyim rahimahullahu dakaro fi akami ahli zimmati ahlil fi akami ahli zimmati anna al-kafiro ida ulimna alimna alimna alim tanpa tasdid ida alimna ida alimna anau kola assalamu alaikum kulna annakul nannakula wa alaikumussalam. Nah, maka saya bin rahimahullah menjawab telah tetap dari Nabi SAW bahwasanya Rasulullah bersabda, janganlah memulai kalian, janganlah kalian memulai kepada Yahudi dan Nasara orang, janganlah orang, kalian orang memulai terhadap orang Yahudi, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara dengan salam. Kalau dan, orang-orang Nasrani, kalau orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, Yahudi itu jamak dari Yahudi. Ya, Nasrani jamaknya Nasara. Jadi kalau orang-orang Nasara itu kan jamak. Kalian memulai terhadap orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dengan salam. Dulu orang-orang Yahudi berpapasan terhadap Nabi SAW. Mereka orang-orang Yahudi itu mengatakan assalamualaikum. Wasamu maknanya adalah al-maut, kematian. Maka Nabi SAW mengajarkan untuk membalasnya dengan wa'alaikum, semoga atas kalian. Maka kamu janganlah memulai dengan salam. Maka jika salam dan memulai jika dia, dan jika orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu memulai salam dan memulainya, maka jawablah kepada mereka wa'alaikum atas kalian. Kecuali bahwasan Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan adalah hukum-hukum ahli zimmah. Kitabnya ya. Sebetulnya kecuali Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya dalam hukum-hukum ahli zimmah bahwasanya orang-orang kafir jika telah kita orang-orang itu al kafir satu. Jika seorang-orang jika ada orang kafir mengetahui. Bahwasanya orang kafir jika kita mengetahui dia mengucapkan assalamu alaikum bukan assamu, assalamu alaikum jelas. Maka maka kami mengatakan hendaklah dijawab dengan waalaikumsalam. Kalau dipastikan kalau dia mengucapkan bukan assalamualaikum tapi apa? Assalamualaikum kan kalau dalam ucapan kan samar sekali itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum kan. Kalau enggak perhatian kan samar sekali. Sam beda sekali artinya dengan assalam. Maut semoga kematian atas kalian. Assalamualaikum semoga salam kesejahteraan untuk kalian. Baik, sabab ajab bi fadilatu bi qawlihi sabatan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tabda'u tabda'u rafa'na sab jar kenapa la apa la nahi berarti manzumun nah tanda jazmnya kenapa kalau bangsa baik, al-waw al-faih al-alif al-faih al-yahuda wa isa yahuda makulun bih nah, nasabnya dengan fathah kenapa? Karena itu mufrad mufrad? Aduh, udah dibilang kok jamak dari Yahudiyun. Wa taksir. Nasara. Wa Sofia. Rofa nasab jar. Kenapa? Enggak, kenapa nan mansub? Atof kepada Yahudana nasabnya. Kenapa? Fathah apa? Nah, kata muqaddar ala akhiri mana min duria? Satu. Atau apa yang namanya? Nah, wakana yahudu yang murun. Mana isim kana mana khobar ini? Isimnya yahudu. Khobarnya? Khobarnya jumlah yang murun. Yang muruna. Rafa'na sob jazum. Kenapa? Tanda rupanya ketakanun. Baik, kalau waw nah, jumlah umuruna di mahali apa? Di mahali nafis-nafis Khobarkan Waya kulun assalamualaikum wassalamu ma'na wal mautu Aha amaran Nabi SAW Anna kula Wa alaikum Annakula, nakula. Nasab di an. Anta la tabda'hu, tabda'. Tabda'. Siapa Sofia? Nah. Fa'alnya mana? Fa'alnya domir. Mustatir. Nah, takdirhu. Anta. Aida sallama wa bada faradda alaihi wa alaikum. Radda ini fi'il apa ini? Mudah. Kamu tadi bacanya radda wa rudda? Radda. Ini fi'il amr. Rudda. Faradda alaihi wa alaikum. Jadi bacanya bukan radda tapi rudda. Radda ya ruddu raddan radun madudun rudda. Selamanya rudda. Illa anna ibn al-qayyim rahimahullah zakara fi ahkam al-dhimma anna al-kafira idha alimna. Mana isim ana mana khabarnya? Inna al-kafira. Anna. Anna al-kafira isim ananya al-kafira. Khabarnya? Khabarnya jumlah. Jumlah idha alimna. Iqra ya Baisa. Rasulullah fadilatu syaihi amami. Amam, tanwa tasdid. Amami majalun. Majalun idduhuli kuliyati in. Kuliyatin ilmiyatin fahal adkhulha adkhuluha linnaf il muslimina am aslaka asluku lil mujalli mana li alif lam itu al mujalli tadi bacanya apa majal majal majal aslukul majala majala fi kulliyati syar'iyyati syari'ah afiduni jazakumullahu khairan. Syekh yang mulia ditanya di sisiku, di hadapanku ada pilihan. Ajal lah. Katakan apa teman? Ya, ajal itu tempat, luang. Di situ ada peluang untuk masuk kuliah umum. Bagaimana? Kuliah umum gitu aja ya, kuliah ilmu umum. Maka apa, bagaimana? Apakah aku masuk padanya dengan untuk memberi kemanfaatan bagi kaum muslimin. Seperti misalkan kuliah apa? Kedokteran, teknik, ataukah? Aku menempuh kuliah pada fakultas syariah. Berikanlah faedah kepadaku, semoga Allah membalasi dengan kebaikan. Su'ila fadilatu. Aibul Fa'il. Amami majalun. Pak Sofia. Obat dari? Amami sebagai? Muktada. Aba Lukman, setuju enggak? Enggak. Oh, maksudnya yang muktada mu'afar, amami yang obat mu'afar. Khabar mu'awal itu apa? Khabar mu'kodam. Bukan khabar mu'awal. Mu'awal itu ditakwil. Jangan mu'awal itu di awal. Khabar mu'kodam. Ingat ya, Pak Sofia. Majrur, dorof. Nggak mungkin jadi mu'kada. Ya, ingat. Kemasukan kana, kemasukan ina. Maka khabarnya yang salahnya. Liduhuli kuliatin ilmiyatin fahal adkhuluha linaf'il muslimin al-muslimin. Jadi? Naf itu masdar majrur dengan li. Ketemu isim. Mudhafun? Hai. Nah. Afi duni jazakumullahu khairan. Stamer ya, Pak Sofia. Mawad. Sari lalu li lalu fakultas yang paling paling utama di dalam di universitas di Saudi adalah fakultas diniyah. Kalau nenggiannya nih diniyah malah remuk, ya win diniyah malah kacau kalau pesat. Adapun bidang yang lain, awat ini apa materi-materi yang lain. Menegakkan. Terlebih lagi orang-orang yang memiliki semangat. Semangat cintaan, tobah fi cinta senang. Dalam mempelajari ilmu-ilmu diniyah. Selama kamu memiliki lebih afdol. Afdol ini bahasa Arab. Utama. Afdol itu sin tafdil. Lebih afdol, lebih utama. Fa'ajah babi qali alladhi aro. Mana fa'alnya aro? Mustadir wujuban takfiruhu. Ana, saya. Mana isim ana, mana khobarnya? Anna afdal al-kulliyati fi jami'ati ya al-kulliyatu diniyatu. Antum? Isimnya Abdul Abdul al-kulliyati. Khobarnya? Khobarnya? Isim-isim ananya? Oh, beda dari isim ananya afdolah. Tadi bilangnya anna afdolah ya, itu isim. Ya. Jumlah apa? Jumlah fil jamiah itu jumlah toh? Fil jamiah itu jar majrur itu sibul jumlah, bukan jumlah. Iya kuliah dinia. Jumlah itu. Khobarnya bukan jumlah di al-kulliyat. Hiya itu dhamir fasal. Ya, yang bahasanya afdhal al-kulliyat, kuliah yang paling utama di jami' adalah kuliah diniyah. Adalah khobarnya. Jangan fil jami' itu belum selesai kalimatnya. Kalau antum tadi nyatakan fil jami' khobarnya belum selesai. Anna afdhal al-kulliyat fil jami'ah. Belum ada khobarnya. Al-kulliyatu ini khobar. Hiya adalah dhamir apa tadi? Dhamir fasal. Wa amal mawadul ukhra. Ukhra rafa' nasab jar. Ma'at dari mawadu rafa'. Karena rafa'nya dengan apa ukhra? Mana mundur ya? Satu. Farubama yakumu biya rojulun. Rojulun. Rasubiya. Fa'il akharu. Ataba. Tanda rupanya. Akharu. Akharu. Akharu. Doma. Iya, dohirah bukan mukaddarah. Kenapa enggak ditanwin al-khor? Karena nunnya nasab. Ilahnya. Ilahnya wasfiyah ma'a badal fi'il. Naam, af'al. La siyama man kan lau rogbatun, rogbatun. Pokoknya. Pokoknya lahu, depan, mukaddam. Fi'il majrur. Wa ma dama indaka rogbatun, rogbatun. Apa? Apa? Isim madam. Madam sudah siapa? Saudaranya sana. Ogarnya mana? Indah. Ya, jar majrur, dorof. Tidak mungkin menjadi isimnya. Fi dukhuli kulliyati syari'ati fa inna dhalika afdalu. Afdalu. Banyak ini. Anurufanya. Kenapa nggak ditandain? Ini kombinasi ilahnya. Wasiya maha menjamin. Isimnya. Isimnya. Isimnya da. Lamnya apa itu? Kafnya. Kitab. Kafu kitab. Allahu a'lam bishawab. Nasta'in bihadza wa rabbana.